بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فإنشاء الله pada malam hari ini kita akan melanjutkan kembali pelajaran kita, pelajaran fikih, dengan membaca kitab Bulughul Maram yang berisi hadis-hadis ahkam ataupun fikih ibadah. Pada pertemuan sebelumnya, hadis yang kita baca adalah, artinya kita masuk ke bab wudu ya, tentang fikih berwudu. Dan hadis yang kita baca pada pertemuan yang lalu adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Malik, Imam Ahmad, Nasa'i, dan yang lainnya dari sahabat Abu Hurairah. Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaqi ma aquli wudu'in." Sekiranya tidak ingin memberatkan umatku, sungguh aku perintahkan mereka untuk bersiwak bersama setiap wudu. Jadi masuk ke dalam bab wudu karena ada penyebutan wudu di sini. Sebagaimana pada pertemuan sebelumnya, hadis ini menunjukkan tentang keutamaan bersiwak, yaitu membersihkan gigi yang pada asalnya dengan kayu siwak ataupun akar siwak, tapi juga berlaku dengan menggunakan sikat gigi, bahkan jari sekalipun, berdasarkan beberapa asar. Dan dilakukan oleh para ulama juga ketika mereka tidak membawa ataupun menggunakan alat penggosok gigi. Dan dalam hadis ini juga, sebagaimana pada pertemuan sebelumnya kita sebutkan, di antara waktu bersiwak yang diutamakan adalah ketika berwudu. Dalam hadis yang lain menyebutkan adalah inda kulli salatin, ketika sholat. Nah, di sana tentunya masih banyak lagi tempat-tempat ataupun waktu-waktu yang disunahkan untuk bersiwak, menggosok gigi seperti bangun tidur atau ingin melakukan sholat malam. Rasulullah pernah bersiwak ketika ingin masuk rumah dan ketika ingin membaca Al-Quran juga termasuk dianjurkan untuk bersiwak. Bahkan Rasulullah menjelang wafatnya minta siwak dan beliau bersiwak menggosok giginya. Di sini juga menunjukkan bahwasanya tidak mengapa seseorang itu bersiwak di depan orang lain. Bukan suatu hal yang tabu menggunakan siwak kemudian bersiwak di depan ataupun di tengah adanya kumpulan orang, kecuali jika mengganggu yang lain dari gerakannya, menyibukkan perhatian, tentunya ini tidak sepatutnya dilakukan oleh seseorang. Bahkan ketika sholat Jumat pun, misalnya sedang khutbah, seseorang boleh, kata Syekh Ibnu Utsaimin, dia menggunakan siwak untuk menghilangkan kantuknya. Mendengar khutbah, datang kantuk, dia ambil siwaknya. Itu termasuk yang dibolehkan supaya dia bisa mengikuti yang lebih utama, yaitu mendengar khutbah. Ada beberapa pelajaran lagi terkait dengan hadis laula an asyqa ala ummati la amartuhum bi siwaqi ma akulli wudu'in. Sekiranya tidak ingin memberatkan umatku, sungguh aku perintahkan mereka untuk bersiwak bersama setiap wudu. Di antaranya itu adalah kaidah fikih yang berbunyi al-masyaqqatu tajlibu at-taisir. Al-masyaqqatu yaitu memberatkan, itu mendatangkan kemudahan. Inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersamaan dengan kesulitan itu ada kemudahan. Jadi ketika sesuatu itu memberatkan seseorang, ini kan laulaan asyukko, sekiranya tidak ingin memberatkan. Jadi Rasulullah tidak ingin memberatkan. La amartuhum, sungguh aku wajibkan mereka bersiwak, tapi karena ingin memberatkan, khawatir memberatkan, tidak jadi wajib. Jadi masyakoh itu adalah terkadang mendatangkan kemudahan. Contohnya kita safar. Safar diringankan. Sholat boleh dikosor, bahkan disunahkan untuk dikosor. Bahkan ada yang mengatakan wajib untuk dikosor. Yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Dan boleh dijamak antara zuhur dan asar, baik jamak takdim maupun jamak takhir, antara maghrib dan isya. Ini adalah karena masyaqqah, karena menyulitkan kalau misalnya dikerjakan tiap waktu-waktunya atau dikerjakan secara sempurna 4 rakaat. Sedangkan safar itu sendiri adalah nisful adab, separuh daripada adab, penderitaan. Makanya di situ mendatangkan kemudahan. Tidak punya air, sudah berusaha mencarinya, dimudahkan dengan cara bertayamum. Bertayamum dengan menepuk tanah yang diusap cuma muka dan tangan. Telapak tangan. Hujan, lebat, tidak bisa jamaah. Sholat di rumah. Sakit, tidak bisa melaksanakan puasa. Boleh tidak puasa, diganti dengan hari yang lain. Nah ini adalah karena masyakoh. Karena itu adalah membebani, menyulitkan, maka mendatangkan kemudahan. Jadi ini salah satu kaidah yang diambil dari hadis seperti ini, salah satunya. Tentunya di sana banyak lagi hadis yang lainnya. Al-masyaqqatu tajlibu at-taisir. Masyaqqah itu adalah mendatangkan kemudahan. Ini menunjukkan tentang keindahan Islam juga. Bahwasanya Islam itu adalah agama yang mudah, tidak mempersulit. Innaddin yusrut, agama ini mudah. Wala yusaddaddin ahadun illa ghalabah, tidaklah seseorang mempersulit agama bagi dirinya melainkan dia akan menyerah, kalah. Bisa jadi banyak maslahat yang tidak terlaksanakan. Sholat dia safar, maunya tiap waktu dia sholat, maunya digenapkan 4. Akhirnya kan dia mengikuti angkutan umum yang mereka kesulitan untuk mampir di setiap waktu sholat, apalagi menunggu. Kalau itu masing-masing sholatnya itu 4 rakaat, ya kan memberatkan banyak pihak. Banyak maslahat yang terlewatkan. Dia jadi terlambat datangnya dari waktu yang telah ditargetkan. Nah ini. Jadi ketika ada kemudahan, maka hendaknya ditempuh yang lebih mudah. Ini juga kaidah. Idza khayyara baina amraini fakhtara aisyarahuma. Dan itu yang dilakukan oleh Nabi. Ketika dihadapkan dengan dua pilihan, harus memilih salah satunya, maka sebaiknya memilih yang lebih ringan. Termasuk juga diambil dari hadis ini. Ketika dihadapkan dengan dua pilihan, yang harus memilih salah satunya, maka hendaknya dia memilih yang lebih mudah baginya, tidak membuat dia terbeban dengannya. Makanya Rasulullah milih untuk tidak diwajibkan qira dengan diwajibkan. Diwajibkan banyak keutamaan bersiwak, karena siwak itu adalah madharatun lil fami. Dia akan mensucikan, membersihkan mulut. Wa mardatun lil rabb, dan membatalkan keriduan rabb. Keutamanya besar. Tapi karena itu adalah masyakkah, menyulitkan, Rasulullah mengambil pilihan yang kedua. Apa pilihan? Istihbab saja. Sunnah. Sehingga seseorang tidak terbebani. Nah, misalnya kita kan sudah mau sebulan lagi akan berjumpa lagi dengan bulan puasa. Semoga Allah sampaikan kita kepadanya. Terkadang kita dihadapkan dua pilihan. Puasa, sedangkan dia safar. Orang musafir, seorang yang musafir tentunya boleh dia untuk tidak puasa dan menggantikannya di bulan yang lain. Pamangka namin kumaridun au ala safarin faidatun min ayyamin ukhra. Yang sakit, yang safar, maka menggantikannya di bulan yang lain kalau dia berbuka. Seorang terkadang saya sanggup puasa. Mana yang saya pilih? Milih berbuka dan menggantikannya di bulan yang lain, atau tetap berpuasa? Maka dia sendiri yang menilai dirinya. Jika puasa tersebut menjadi beban baginya, tetap memaksa diri berpuasa ketika dia safar, ya tentunya dia memilih yang paling mudah, tidak berpuasa dan menggantikannya di bulan yang lain. Karena tadi kaidahnya al-masyaqqatu tajlibu at-taydir. Kesulitan, beban itu adalah mendatangkan kemudahan. Dimudahkan. Terkadang seorang dihadapkan dua pilihan. Ini kalau saya enggak puasa, di bulan yang lain lebih repot. Serumah enggak ada yang puasa. Sulit untuk mengkodok. Sedangkan kalau dia berpuasa, ya dia adalah safar. Mungkin dia berpendapat ini lebih afdolnya apa namanya berbuka. Ya dia mempertimbangkan kalau memang sulit nanti mengkodok. Sedangkan berpuasa dengan bersama-sama dengan yang lain itu lebih nyaman baginya, lebih ringan bebannya, ya mendingan berpuasa. Aisyarohuma, milih yang paling mudah baginya, milih yang paling mudah. Walaupun safar, bagi saya ya rata-rata warung tutup juga, kemudian kiri kanan juga ternyata mereka hanya beberapa orang yang terbuka, kemudian kalau bersama-sama itu istilah kasarnya sekarang ini lebih seru bareng-bareng, ya mungkin sekarang ya lebih milih untuk tetap puasa walaupun ada kesulitan ataupun beban perjalanannya, walaupun naik bus ataupun pesawat, ya tentunya banyak juga aktivitas yang harus dia tempuh, harus dia lakukan di saat safarnya. Tapi bagi dia merasa lebih ringan untuk tetap berpuasa, nah itu adalah pilihan yang memudahkan dia. Fakhtaru aisyarahuma, pilih yang paling mudah bagimu. Pilih yang paling mudah bagimu. Termasuk dalam perkara hukum, seorang dihadapkan ada dua perkara, dia masih ragu. Ini mubah ataupun haram. Dia ragu, ini mubah ataupun haram. Tidak ada dalil yang jelas menunjukkan keharamannya. Tidak ada juga dalil yang jelas menunjukkan kemubahannya. Fakhtaru aitharuhuma. Pilih yang paling mudah, mana? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma sakata anhu fa huwa afun wa ma rabbuka binisyan. Yang didiamkan, tidak ada keterangan halal haramnya, maka dimaafkan. Tidaklah Allah itu lupa. Berarti masih kita menggunakan kaidah faktor aisyarhuma, yang paling mudah. Nah ini juga berlaku dalam rumah tangga, misalnya pilihan ini, membeli barang ini ataupun membeli barang itu, mana yang lebih meringankan bebannya yang dia pilih. Di antara kaidah, sudah dua kaidah ya. Yang pertama tadi adalah al-masakhatu tajlibu at-taisir. Yang kedua, idza khayyara bainal amrayni fa'taru aitharuhuma. Kalau dihadapkan kedua pilihan, maka pilih yang paling mudah dari dua pilihan. Bukan nyari-nyari kemudahan, tidak. Pilih yang paling mudah. Sampai kata para ulama, fatwa para ulama yang dia belum bisa merojehkan antara fatwa tersebut. Belum bisa merojehkan keterbatasan kemampuannya untuk merojehkan salah satu dari keduanya. Fakta ru'ay saruhumah termasuk. Pilih yang paling memudahkan bagimu. Tapi kalau dia bisa merojehkan, tentunya mengambil pendapat yang lebih rojeh, yang lebih kuat. Yang ketiga, al-aslu fil amri wujubun au yaqtadi al-wujub. Hukum asalnya perintah itu menunjukkan kewajiban. Malam ya'ti dalilun yasrifuhu. Selama tidak ada dalil yang memalingkannya, yang mengeluarkannya dia dari wajib tersebut. Perintah Allah dan Rasulnya, wa ma atakum ar-rasulu fakhudhuhu, apa yang didatangkan oleh Rasul maka terimalah, ambillah. Hukum asalnya itu adalah menunjukkan wajib. Kalau tidak ada dalil yang memalingkan ataupun mengeluarkan dia dari hukum wajib tersebut. Misalnya contohnya, Allah dan Rasulnya memerintahkan untuk sholat jamaah. Perintah untuk melaksanakan sholat jamaah. Nah, al-amru, hukum asalnya, perintah itu adalah yang tadi al-wujub, menunjukkan wajib. Nah, kira-kira ada gak yang mengeluarkan dia dari wajib ini? Sedangkan Rasulullah ketika ditanya oleh Ibnu Ummi Maktum yang tunanetra, minta izin untuk tidak sholat, tidak mendatangi masjid ataupun jamaah karena tidak ada yang menuntun, sedangkan jalan menujunya itu adalah banyak rintangan. Benar kan udur bagi orang seperti dia untuk tidak jamaah. Rasulullah bertanya, hal sami'tan nida? Apakah engkau mendengar azan? Iya. Fa'ajib. Maka kata Rasulullah SAW, maka sambutlah. Ini yang ada udurnya ini. Ya, tentunya ada udur bagi dia. Bagaimana dengan yang tidak punya udur? Tentunya tidak ada yang mengeluarkan dia dari perintah untuk mendatangi jamaah. Bahkan Rasulullah sempat mengancam mau membakar rumah orang yang absen daripada sholat subuh. Padahal sholat subuh ini kan termasuk yang cenderung lebih dingin, gelap, zaman dulu lagi. Tapi dari Rasulullah tidak membeli udur mereka. Sampai mau berhasrat untuk membakar rumah-rumah mereka. Kita kembali kepada kaidahnya. Al-aslu bil amri lil wujub. Untuk menunjukkan wajib. Termasuk ketika dalam masalah adab sekalipun, ketika Rasulullah SAW mengatakan, ya ghulam sammillah kul biyaminik wa kul mimma yalik. Nah, bacalah bismillah. Makanlah dengan tangan kananmu. Makanlah dengan yang paling terdekat denganmu. Membaca bismillah ketika makan itu adalah wajib. Karena hukum asal perintah itu adalah lil wujub, menunjukkan wajib. Bahkan lebih daripada itu, ketika ada yang lupa diingatkan oleh Rasulullah untuk membaca bismillah awwalahu wa akhirahu, menunjukkan wajibnya juga. Bahkan disamakan dengan ataupun disebutkan dengan musyarakatu syaitan. Syaitan ikut serta makan. Tambah kuat lagi. Bahwasanya membaca bismillah ketika makan itu dalil lucu. Sekarang kul biyamini. Makan dengan kanan tangan. Kanan juga wajib. Karena tidak ada syaratnya. Tidak ada yang mengeluarkan dia dari perintah. Hukum asal perintah adalah wajib. Beda dengan kul mimma yalik, ada syaratnya. Rasulullah pernah ya tatabba, cari-cari labu dari nampan. Nah, disebutkan oleh para ulama, ini ada syaratnya. Tidak sewajib, memang lebih afdalnya seorang makan dari yang paling terdekat dengannya. Tapi tidak sewajib seperti wajibnya makan membaca bismillah. Nah ini, jadi kaidah al-aslu fil amri lil wujub illa ma lam yakun dalilu yasrifuhu, selama tidak ada dalil memalingkannya. Tiga kaidah yang bisa kita ambil dari hadis ini. Ada satu lagi, nah, satu lagi sudah disebutkan. Ah ini, darul mafasidi muqaddamun ala jalbil masalihi. Ini kaidah yang keempat dari hadis. Laula an atuqa ala ummati la amartuhum bisiwaqi inda kulli ma aquli wudhu'in. Subhanallah, hadisnya singkat tapi melahirkan banyak kaidah yang seseorang bisa membangun hukum dari kaidah tersebut, yaitu daril mafasid menghindar mafsadat, muqaddamun lebih didahulukan, lebih diprioritaskan ala jalbil masalih daripada mendatangkan maslahat, daripada mendatangkan maslahat. Kita lihat ke dalilnya. Laula an asuqqa ala ummati la amartuhum bisiwa. Mafsadatnya apa? Masyaqqah. Mafsadatnya itu adalah masyaqqah. Adanya kesulitan. Untuk seseorang setiap wudu dia harus bersiwa. Dinginlah. Atau mungkin ada gangguan di giginya, di mulutnya untuk selalu bersiwak, alergi lah. Ini kan masyakoh. Siwak juga banyak maslahatnya. Membersihkan mulut, membersihkan gigi, menguatkan gigi. Belum lagi diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu maslahat. Tapi mana yang dikedepankan? Tetap Rasulullah mengedepankan daril mafasid, menghindari mafsadat daripada mendatangkan maslahat, daripada mendatangkan maslahat. Terkadang seperti itu ya, dalam bertetangga kita ingin maslahat rumah kita bersih, kuat, menyenangkan kita, tapi terkadang jika dilakukan ini akan bermasabdat mengganggu tetangga. Ya kita sabar dulu. Dar ilma fasid muqaddam lebih diutamakan daripada mendatangkan maslahat. Tentu ada maslahatnya, tidak dipungkiri. Tapi dengan kita mendahulukan menghindari maslahat. Ya contohnya tadi sedang sakit, tapi rindu ke masjid, mendengar adzan. Nah, tapi kalau ke masjid nanti dia merepotkan banyak orang. Mungkin bisa jadi sampai ke masjid malah jadi pekerjaan orang. Ya tahan dulu. Sholat di rumah. Kan ada uzur. Demi daril mafasid, yaitu menghindari mafsadat. Memang maslahat sholat jamaah luar biasa. Tertulis 27 kali lipat. Tapi kan dia ada mafsadat yang khawatir lebih buruk darinya. Ini kaidah-kaidah lahir daripada hadis yang singkat. Di antara faedah pelajaran yang lain dari hadis tersebut. Ta'akkada istihbabu as-siwak. Sunnahnya siwak ini adalah ta'akkad mu'akkad. Sangat ditekankan. Termasuk sunnah mu'akkadah istilahnya. Kan ada sunnah biasa, sunnah mu'akkadah. Nah siwak ini termasuk sunnah mu'akkadah. Dari mana? Dari penekanan. Laula an asuqqa. Kalau tidak ingin memberatkan, la amartuhum. Sungguh aku akan perintahkan mereka. Sampai ingin diperintahkan. Hampir-hampir diperintahkan. Istilah lain itu nyaris wajib. Nyaris wajib. Menunjukkan bersiwak ini adalah di antara sunnah yang muakkadah. Yang ditekankan dan sangat dianjurkan. Sama seperti tasahharu fa inna fis sahuri barokah. Sahurlah kalian karena dalam sahur itu berkah. Disebutkan sahur itu adalah sunnah muakkadah, tidak sampai wajib. Tapi karena kadang Rasulullah itu melakukan wisol. Jadi katakan wajib ini kan perintah dong. Sahur kan perintah dari Nabi. Sahurlah kalian. Bahkan disamakan, disebutkan bahwasannya mengakhirkan sahur itu adalah dalam rangka menyelisihi ahlul kitab, menyelisih puasa ahlul kitab. Kenapa kok gak dikatakan wajib padahal perintah? Rasulullah pernah wisol. Wisolnya apa? Nyambung. Puasanya itu disambung dengan hari berikutnya tanpa sahur. Oh, berarti sahur tidak sampai wajib. Tapi sangat ditekankan. Sangat ditekankan. Kita mulai nyinggung masalah puasa ya, karena sebenarnya tidak lama lagi akan berpuasa. Sangat ditekankan, jangan diremehkan sahur. Di samping faedahnya besar, dia pahalanya pun besar. Tasaharu fa'inna fi sahuri barokah. Sunnah mu'akkadah. Nah, demikian juga suwak. Kita sekarang meremehkan siwak ini. Padahal perintah untuk bersiwak banyak. Di antaranya adalah laula'an asukoh ini. Kalau tidak ingin memberatkan. Dalam hadis yang lain, laula'an asukoh ala umatillah amartuhum bisiwakin inda kulli sholatin. Bersama setiap sholat. Belum lagi Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu bersiwak. Faedah yang lain, bagaimana tadi dikatakan siwak tidak wajib. Siwak memang tidak wajib, dia termasuk ibadah. Dia termasuk ibadah. Makanya ketika seseorang menggosok giginya, maka serta inilah niat imtisal merealisasikan perintah yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan bertambah pahalanya. Kadang kita lupa yang seperti ini. Dia ngosongi karena ingin ya kebersihan saja. Ya bagus. Dan untuk menjaga kesehatan gigi, ya bagus. Alangkah lebih bagusnya kalau dia melakukan ini adalah dalam rangka mencari pahala. Mencari pahala. Asiwa matharatun lil fami mardatun lir rabbi. Mardat. Mendapatkan keridhaan untuk Allah Subhanahu wa taala. Dari Allah Subhanahu wa taala. Rob. Jadi iringilah kita ketika melakukan semacam siwak ini dengan niat melaksanakan perintah atau niat ibadah. Tidak semata-mata ingin membersihkan mulut. Sertai dengan kalau ketika berwudu, sertai dengan ini adalah dalam menunaikan perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam siwak inda kullu wudu. Kemudian dari sini juga kita bisa menanamkan ataupun meningkatkan rasa cinta kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari sisi apa? Dari sisi dalam bahasa Arabnya itu perhatian Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap umatnya, safaqatun Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap umatnya, azizun alaihi ma anittum, disebutkan dalam Al-Qur'an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merasa terbebani apa yang membebani kalian. Terbebani dengan apa yang membebani umatnya. Di antaranya ini. Saking sayangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Tidak ingin membebani umatnya. Laula an asyukka. Sekiranya aku tidak ingin memberatkan. Padahal yang dianjurkan itulah bersiwak. Haknya Nabi, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam utusan Allah untuk mewajibkan siwak ini, tapi kasihan. Rasa kasihan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya melebihi rasa kasihan kita sendiri kepada diri kita sendiri. Dan ini menanamkan kita rasa cinta kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari situ harapannya lebih semangat lagi untuk mengikuti sunnah-sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena sunnah-sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah bentuk kasih sayang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada umatnya. Jika ditunaikan, jika diamalkan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam perhatian betul kepada umatnya, tidak ingin memberatkan umatnya, sehingga beliau tidak mewajibkan siwak, tapi menganjurkan. Nah, di antara kaidah yang bisa diambil juga ataupun faedah pelajaran, bahwasannya amrun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam huwa amrullah. Perintah Nabi itu juga adalah perintah Allah. Perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu juga perintah Allah, karena Nabi itu adalah utusan Allah. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang dia Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam perintahkan, maka ambillah, berpeganglah dengannya, dan apa yang beliau larang maka jauhilah. Falyahdharil ladzina yuqalifuna an amrihi an tusibahu fitnatun aw yusibahu adzabun alim. Diperingatkan, awas, berhati-hati orang-orang yang menyelisihi perintahnya, dia akan ditimpakan kepadanya fitnah atau ditimpakan kepadanya azab yang pedih. Fitnah di sini adalah falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Ketika mereka itu berpaling, Allah palingkan kalbu mereka. Wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minina nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Barang siapa yang berpaling daripada Rasul, menyelisihi dan mengikuti selain jalannya kaum mukminin, kami biarkan kemana dia berpaling. Nah, dari sini menunjukkan bahwasanya perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu juga perintah Allah. Jangan kita beda-bedakan. Jadi sih, memang ada dalam Al-Quran. Pernah ada seorang sahabiyah ataupun seorang wanita, kalau alam apakah dia sahabiyah tersebut, datang kepada Abdullah bin Mas'ud. Dan dia mempertanyakan tentang larangan mentato wajah ataupun muka ataupun badan atau menyambung rambut, yang itu memang ketika itu wanita-wanita jahiliyah itu berhias dengannya, tato, menyambung rambut. Kata wanita tersebut, sudah, apakah ada dalam Al-Quran? Ada, kata Abdullah bin Mas'ud. Besoknya datang lagi, sudah aku buka mushaf dari dari sampul ke sampul, tidak ada. Ada, kata Abdullah bin Mas'ud. Tidaklah engkau membaca wa ma atakumur rasul fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Tidakkah engkau membaca apa yang Rasulullah perintahkan maka terimalah, dan apa yang beliau larang maka tinggalkanlah. Kemudian beliau membawakan la ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-musimati wal mustausimat. Rasulullah melaknat orang yang mentato dan orang yang ditato, wanita-wanita, wal musilat wal mustausilat, dan orang yang menyambung rambut. dan yang disambung rambutnya. Baru disadarkan orang tersebut bahwasanya perintah Allah dan perintah Rasul dan larangan Rasul itu adalah perintah Allah dan larangan Allah. Dan itulah konsekuensi ketika seseorang bersyahadat asyhadu anna Muhammadar Rasul abduhu wa rasuluh. Aku bersaksi Nabi Muhammad adalah hamba dan rasulnya, tasdiqu fi ma akhbar wa ta'atuhu fi ma amar wa tinabu ma naha anhu wa zajar wa ibadatullah bi ma syara'a. Membenarkan beritanya, Nabi sering memberitakan tentang suatu kejadian yang akan datang. Kita saksikan ataupun tidak berita tersebut, kita wajib percaya. Perintahnya wajib kita taati. Larangannya wajib kita tinggalkan. Kemudian beribadah dengan sesuai syariat. Ini tuntutan dan ini banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis yang relatif singkat. Laula an asyukku ala ummati la'amartuhum bisiwaki indah kulubud. Indah kulubud. Ma'akul liwuduk. Kalau tidak ingin memberatkan umatku, sungguh telah aku perintahkan mereka bersiwak bersama setiap wudu. Namun demikian, siwak bukan bagian rukun daripada wudu. Rukun daripada wudu saya akan datang, yaitu pada hadis yang akan kita baca berikutnya, hadis Imran ataupun hadis Humran dari Utsman bin Affan. Ya, insya Allah kita akan baca di pertemuan berikutnya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dari kajian kita pada malam hari ini dan mohon maaf jika di sana ada beberapa hal yang kurang pas untuk disampaikan dan kurang tepat. Astaghfirullahu wa atubu ilaih. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi وسلم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت واستغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.